Sangat suka tinggal ke sini karena sol tinggal di atas macam lupa biar mereka sipil. Ia agak sakuli. Patutnya nggak tinggi, gak terang mengurangkan warung. Oh, pantas lah untuk sang lontong milis dua kemangga kempus sudah berapun. Mangga kemak kuko kan sono jamang mas sungsun di kulino tingku mulut nancingan di garuda marah mumpu. Utau-tau di garuda tintu paling sekol cara sedong keberokok kan sono. Sumping parumping pinetok kebukaan suling pati yang tinggal-ting pinapi ingku mulut sang-sangan bandung. Kalau coba dong jiwang koro pangagem ulur-ulur nopo kangrang-rangan dulu kira setali bebingkel calon beringan silung beringgelang koro dinosok supi takjub saya kembang manggaran sundulian semampir warung kulat terang ukiran nunggak semisin nosok dio kandilan kemalon tepo duung tinatah tinaturung buat tinatah sing sosok dio mangagem dudut alas-alasan ingkang katingal pinalot calon lojin ibus bito gupe gupe unsa kancor unsa warastro aku koncong sarpo jo kancor ingkang kinario pantes wangat gemenceni lo ingkang pinade ing sesudio mubiar sinong sengan kertas jini pinalot dobyur dan ayam poro badaya sipi manggung ketanggung ngambil bocoro loto. Cina jalan biasa barengan joko paloror kali laju sisi. Ingkang nopo do ayu-ayu warna nindai di pisanane. Sepepak latihan desa jamiri bapak epan selamut wakal yo bronto. Sano toka tiyo binayang bayang garisin nosipatin titah yayah jawa tobor wisnu. Ingkang kinerit bepol hapsur lawan hapsari. Sangka tong prato sangat singgi gabro sakro kendra mirsan yukur gani gabro ingat jat ingat yukanggi pangli purun tengin panggani ucap gabro kekini upomu kebukir mameru duriak kuli pucang lawan tirisan pucaing gabro seneng mirasa kepul singgi gedini kati marubut probu lawan sorotin prato ngepati yen cito ngeriayak sudah kembar bumbuin daratan. Siraping gaburo parung kusaya tika tuku si bali itu munda-unda naki bang kejupinan penting tuku kuyo seperti bina coka lunga ngemuntuyo bina taki marang jiru kakaton inepeng gaburo kocok kedaikan gitu bang rasan di ing jiru jenura gambar laneng kelawan wadun ingkang laneng gambari patoro kumur jirikan wadun gambari patari kumurati yen mengokat yo bedang kang lagi semayan lamun to minep kaya temanten to pasian kanan geringi gapuro ini ku alas-alasan silungan buron wono labur ingkang ginawi pin wasti to jerdi soko pinter ing ngene gawe dina saking mandur kok ya bisa golek pangan dewe-dewe pipine gapuro senengan kula sakembaran ing awan-awan parunggu sari dinabutan pamor pinter ngosang kawat. Moto kumolo ingilat gelapan mas jinggo kultus yang salah komentro gerono jinoro terus ingkarno dendingoni bermono lawan bermani bermono kumbang lanang bermani kumbang wadun cita pengak kutus mawono bindi yen bila cimungo mineping diboro berengengin kumbang lanang lawan wadun bindo panggir ingin yakso kangaraso nunggu yang membimbing membuatkan mas tani menikah kumpolo yang disenggul batoro cingporo belau popo jalan tu yang saya kangen tenggu silom rangkep dasar naga limbur wati papan pasir waratin tu yang berdengar taki arang kagat ton sinungan telih buta epi loro potro pina yang mati saling poro kenyo yang tidur jari terus mati manis sabi baring si moko wilining tuya rumah ambara gandar di awet kalunturan marang ukeling kenyokang kodoling tering tuya satu masalah bertingkat datun tak terlalu gondor ingkang anggu jiwa ingkang kita kali kilaling pelataran selebaran milo lawan pakut je milo yentos nampar lampeng polo jadi katun pati gelbiar pati yang palang usung candrani bindo kati kuasile pernah katelat dalam zaman kita jatun berwati tan kantunan siang lawan ratu ini saking akin akin yang sesuatu yang lima peringkat kita dalam kali kadatun. Yang wong lipat lagi koyo inung pulang nonton yang kasang sudah anelai. Opo toh ingkang ngakalyo tenaran siang lawan ratri wonten kelangenan yang sang noto ingaran peksi jiwo jiwo sajudu. Yen peksi sobo ing antara ning rahim lan untuk peksi sami minggah jujuan ing antara ning ratu. Dadi wong sak nagoro durati amungan luk bareng lagu jatra ning manu. Nalika samono sawetawis sekali durati kang ngandel sanyuk organe gapurwa sedhiki lan paibo. Enggar kang dadi panggali ing sanoto. Ing mangki griya paing sasmita dumateng mbah. Payit nek ngadhep ing mangki mbah nggih mangsa sumbah kumpul amari kulo. Lumapa dadap lan kelengkange kopodo. Dadi prabu ngrasa kagak kumpul amari kulo. Ya kon jebul pri mukani mbah mangsa sumbah maji kadhar terus watu mumut dateng kanjeng ratu kang sanjane kadhar. Sasono ndelawino lape sangking ing panggali dhe pamit ingkang garudha yudhi manjing madyan ing sanggar pamujan. Mangalat alat tahono sumundhu marang akoso kuku sing tupa ngambo sasmeti maladining ning ing panggali meminta negraning wiki antawa wongan kang nyoto penggagak dia pundi marga ingkang utami napalalin dhuwit pati kenyareso manggali taun ingkang rakonoto mandur prabu baladewa dalem sang anoman ana wongan ing widi mangke ana tejeman rasa dolan nang gedene sorating tejemayuk ngalir mangetan tanggap ing sasmita lendra durati mangke griya tumedha anut marang tejo ingkang amanto dede gaya gegono pasang kepat kaya kilat kesit lampahing katik slendra pindha kinjeng mas kang tanpa kancana. Thank you.

kali sing rubeda mangke kayuan. Iki raja sewani kula raden kali sing pangrencon. Rayo kak mung kaki mboten kirang rayo ki Kakang Pati padha raja sarawung kakak. Iki coba iki. Aku adimu to pangling aku. Nganggo cincu ira. Pangling aku. Ya ya dhewe tak tompo. Habari bojomu piye dik. Ya ya kakang slamet. Ah syukur dik. Jare meteng tuwa. Ya ya kakang. Paring ingkang aku ya jagat saja ya aku harus diparingi momongan. Syukur di. Ah gue kepecan di. Ah bubar kau terus mitoni. Gelong pas ndi anak. Apa kakang durung diparingi momongan. Hehehe, sing babuk ya aku mau mbak yu mau ngadura mudeng. Saya ini nunggu anak. Apa kesengkan jangan aku cindong di sini. Bareng rabi tuno. Iya ya kakang Patih. Sing ora kagungan putra pitondo ditesnani marang kang acarya jagat pun dene ingkang kagungan putra pitondo dipercaya karo sing gawe jagat. Ah iya nggih. Abar iki piye cawi dara kandhang. Jene sing ayu ora iki. Pinarak kakang ngaso nyang widoro kandhang ngedemake penggalian ning widoro kandhang. Ah iya nggih. Liya wektu tak lengake iki lagi tugas. Dari aku ingin ngerungsin pun mandu lho, dan aku mampir nanti bisu. Iya deh, dikengkakan si Cia ini. Iya, iya kakang. Aku ingin nabian untuk patih-patih nyerabut. Tadi patih yang tuju sebon yang raton, yang isbibar sebon yang raton. Kono yang widoro kandang, yang ladeni para tamu. Kono sing nyipeng, ya tak cawe sake papan kanggu. Nyipeng kok ono arep ngesake lelangen ya tak cepake apa kang dadi kersane. Syukur iki wis sampean. Wis wis patih. Anggonmu gumujing ora saya sedutu malah kepara wuwu. Nggih Raden. Sak iki lho nyimung guyu niku. Yo kae guyu meneh rampung. Nggih Raden. Pare kula nyuwun dawuh. Menapa wigatosipun? Sinuwun rawuh wonten ing kraton Dwirwati lho. Paringipun sinuwun wonten menapa lho? Menapa badhe pati sambutan? Menapa mempeng? Alah kaya aku. Wong ati nun. Gatine wong pagurawu ning kraton Wirati nggih. Usih aja guyu dhisik.